Mojo Warno bergoyang kembali lor. Pemudane seguyup sing tuwa manut. Kita kembali simak sama-sama. Kita kembali goyang sama-sama. Sang bintang yang datang dari bumi Jawa Timur bersama AVS Lamongan Syuting, bersama Ramayana Mojo Warno bergoyang. Niken Ira Adela Adela Adela untuk Mojo Warno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kasih malam terima mundur timbang loro hati. Oh, Tepuk tangannya mana dulu dong buat Adela.